Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, dan kita masih pada bab maja'a anal ghuluwa fi kuburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Kita masih pada bab tentang bahwa melampaui batas terhadap kuburan orang-orang soleh bisa menjadikan hal tersebut, menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah dari selain Allah. Baik. Kita masuk pada ucapan penulis rahimahullah. Di sini belum membawakan riwayat. Qala rahimahullah wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina alaiha al masajida was suruj. Rawahu ahlus sunan. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, ya, Abdullah juga Abbas. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menziarahi kuburan. Beliau melaknat wanita yang menziarahi kuburan. Wal mutakhidina 'alaiha al-masajida was-suruj, dan juga melaknat orang-orang yang menjadikan atau di atas kuburan ini masjid-masjid dan lentera-lentera. Rawahu ahlus sunan. Diriwayatkan oleh para perawi pemilik kitab sunan. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala menerangkan tentang riwayat ini. Ahlus sunan ay Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa lam yarwihi An-Nasa'i. Ahlus sunan yang dimaksud adalah Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Sementara An-Nasa'i tidak meriwayatkan riwayat ini. Ya. Kita kenal ada kitab Sunan Abu Dawud, ya, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Terkhusus riwayat ini, Imam An-Nasa'i tidak meriwayatkannya. Baik. Berikutnya, zairatil kubur ay minan nisa, ya, penziarah kubur, maksudnya penziarah kubur yang dari kalangan wanita, ya, wanita yang menziarahi kuburan. Saya kira tidak ada kesamaran, ya, bagaimana itu bentuk ziarah kubur, ya. ya berkunjung ke kuburan-kuburan, ya menziarahi kubur itu artinya berkunjung ke kuburan-kuburan. Wasuruj ay alladzina yuqiduna asuruja 'alal maqabiri wa yudhi'unaha. Suruj ya, itu lentera, lentera atau semacam lampu begitu. Artinya Rasulullah melaknat orang-orang yang menyalakan lentera-lentera pada kuburan-kuburan. Ya. Bukan jalan yang menuju kuburan, bukan. Pada kuburan tersebut dinyalakan lampu-lampu. Ya. Kalau dulu di zaman saya kecil ya, pakai teplok. Ya, lampu pakai apa namanya? Bahan bakar minyak tanah. Ya, dinyalakan itu. Ya kalau zaman sekarang mungkin lebih keren lagi, ya dipakaikan dengan dari listrik, ya tarik kabel masukkan ke kuburan. Ya bukan di dalam kuburan maksudnya, di atas apa? Bangunan kuburan, ya. Baik. Yukiduna asuruj alal maqabir wa yudhi'unaha. Ya, kalau kuburannya kuburan serem, ya, lampunya dibuat lampu yang merah, lentera gitu. Biar orang yang melihatnya itu merinding gitu. Ya macam-macam tujuan orang menyalakan lampu di kuburan-kuburan. Baik, makna hadis ijmalan, kita lihat makna hadis secara umum. Yad'u sallallahu alaihi wasallam bil la'nati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan laknat. Apa itu laknat? Wa hiya at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Ya. Menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Ya. Sehingga kalau kita mendengarkan seseorang melaknat orang lain, artinya apa? Seseorang mendoakan agar orang ini dijauhkan dari rahmat Allah, itu laknat. Ya. Sehingga kita enggak pantas untuk bermudah-mudah mengucapkan kalimat melaknat orang lain, ya, dengan tidak adanya alasan yang dibenarkan. Ya, karena melaknat itu gambarannya adalah menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Baik. Yad'u sallallahu alaihi wasallam bila'nati linnisa'i allati yazurnal kubura. Rasulullah mendoakan laknat bagi para wanita yang mereka ini berziarah ke kuburan-kuburan. Sebentar sebelum melanjutkan keterangan ini, bagaimana sih sebetulnya gambaran ziaratul kubur yang disyariatkan? Karena banyak orang mengatakan ziarah kubur, ziarah kubur, ziarah kubur, ternyata prakteknya apa? Seperti itu. Ziarah kubur ada yang membawa kembang, ya, 1000 bunga. Ada yang membawa dupa, kemenyan, ya, apalagi itu kelapa muda, macam-macam bawaannya. Ya, untuk kemudian ditinggal atau ditaruh atau ditabur di atas kuburan itu. Ya. Ada lagi ziarah kubur sengaja, ya, bertadarus Al-Quran di atas kuburan. Ya. Nah, ziaratul kubur yang disyariatkan tidak demikian gambarannya. Ziaratul kubur, seseorang datang ke pekuburan, tentunya ketika masuk ke areal pekuburan, dia membaca doa. Doa masuk kuburan. Ya, bagaimana Muhammad Hera? Doa masuk kuburan. Muhammad Hera mana sih? Lihatnya kok gentar. Muhammad gentar. Afan. Paras. Nah, diwakili oleh siapa itu? Siapa itu? Salman. Gimana Salman? Doa ziaratul kubur? Doa masuk kuburan? Hah? Assalamualaikum. Faros, lanjut, Faros. Nah, lupa ya, kalau ditanya lupa. Ya, jarang ke kuburan. Apa iya, hampir tiap hari lewat kuburan terus. Ya. Jangan dilupakan. Ya, praktekkan doa masuk ke pekuburan. Ya, masuk ke pekuburan dengan membaca doa masuk kuburan. Ya. Ya, dengan sekedar berdiri sebentar melihat kuburan-kuburan, akhirnya dia apa? Mengingat kematian. Ya. Mengingat kematian. Setelah itu pulang, ya itulah ziaratul kubur. Jadi tidak harus atau tidak mesti yang namanya berziarah kubur itu mengunjungi kuburan tertentu. Kuburan mbahnya misalnya, kuburan bapaknya misalnya, kuburan apa yang dikatakan kiainya, enggak. Ziaratul kubur menziarahi kuburan dengan maksud dan tujuan untuk apa? Mengingat kematian. Itulah faedah tujuan dari berziarah kubur. Bukan mencari syafaat kepada penghuni kubur. Ya. Meminta kepada penghuni kubur. Ya. Begitu. Bukan ya. Sederhana sebetulnya. Kita misalnya tidak memiliki kerabat saudara yang dikuburkan di pekuburan A misalnya, enggak masalah kita berziarah kubur ke kuburan itu. Masuk pekuburan dengan membaca doa, kemudian kita mengingat. Atau ketika kita melayat mengantarkan jenazah ke pekuburan, ya sekaligus ya, kita berziarah kubur di situ kan. Masuk pekuburan kita baca doa sambil menunggu proses dikuburnya jenazah, ya, ketika mungkin tidak ada wejangan nasihat dari orang yang memberikan nasihat, ya, kita bisa tengok-tengok, lihat kuburan, atau kita lihat orang yang dikubur kemudian kita menangis mengingat kematian. Itulah ziaratul kubur. Nggak perlu biaya, nggak perlu jauh-jauh, ya. Gak perlu menentukan hari, ya. Gak perlu berkoordinasi, ya. Sewa bis ini, sewa pesawat itu, sewa kapal ini, gak perlu. Baik, kita beralih ke pembahasan. Yad'u sallallahu alaihi wasallam bila'nati linnisa'il lati yazurnal kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang mereka meziarahi kuburan. Li'anna ziyaratahunna yatarattabu 'alaiha mafasidu minan niyahati wal jazai wal waftitanir rijali bihinna. Karena ketika wanita itu melakukan ziaratul kubur, ya, akan dihasilkan padanya mafasidu, kerusakan-kerusakan. Di antaranya apa? An-niyaha, meratap. Ya, jikalau itu yang dikubur anaknya, ya, yang mungkin kebetulan anaknya meninggal kesetrum atau kelindes kereta api, ya, ya, akan apa? Niyaha, menangis, meronta-ronta, ya, mengacak-acak rambutnya atau menyobek-nyobek bajunya, bisa jadi niyaha, meratap. Belum lagi pingsannya, ya, meratap, ya, berkeluh kesah, dan juga apa? Akan terfitnahnya kaum laki-laki dengan wanita ini. Itu siapa ya di kuburan ya? Akan terfitnah. Kok sendirian lagi? Ya. Apalagi kalau tidak memakai hijab yang syar'i. Ya, cindungnya pink misalnya. Atau tidak pakai hijab, tidak pakai jilbab. Ya. Akan kelihatan dan akan terfitnah. Ya. Kaum lelaki yang melihat mereka ini. Nah, kaum laki-laki saja apabila mereka betul-betul melakukan ziaratul kubur, ya, dengan penuh penghayatan, dia akan menangis. Ya, yang namanya orang bersedih mengingat kematian, kira-kira kalau pas lagi beranjak pulang dia ketawa-ketawa enggak? Lemes kan? Kenapa? Baru saja mengingat apa? Kematian. Ya, gimana dengan wanita? Tidak hanya lemas mungkin, semaput, pingsan mungkin. Ya, jadi PR kan? Yang mestinya pulangnya ke arah kanan, dia malah ke arah kiri. Bisa jadi. Kacau pikirannya sudah. Apalagi yang diziarahi adalah seperti tadi misalnya, anaknya yang tersayang. Kematiannya luar biasa tragis, ya. Atau anak semata wayang satu-satunya anak, ya, akan terhasilkan darinya beberapa kerusakan. Qala wala analladzina yattakhidzunal maqabira mawatina ibadah au yudhi'unaha bisuruj wal qanadil. Dan Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat-tempat untuk dilakukan ibadah. Ya, seperti dilakukan sholat di atas kuburan dan ibadah-ibadah yang lain. Buat tadarusan Al-Quran dan yang lainnya. Atau juga Rasulullah melaknat orang-orang yang yudhi'unaha. Ya, menyalakan pada kuburan itu lentera-lentera. Li'anna hadha huluwun fiha wa mad'atun lisyirki bi ashabiha. Karena yang seperti ini semuanya adalah perkara hulu, melampaui batas, dan sesuatu yang akan mengajak, mengantarkan kepada kesyirikan, ya, terhadap pelakunya, ya. Enggak tersadar orang ini akan terseret kepada apa? Kesyirikan, ya, di mana syirik adalah dosa yang amat sangat besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, munasabatul haditsil bab, apa kecocokan hadis ini dengan bab? Annahu yadullu ala tahrimil ghuluwi fil kubur li anna dzalika yusayyiruha awthanan tu'bad. Bahwa hadis ini menunjukkan haramnya melampaui batas, ya, terhadap kuburan-kuburan. Li'anna dzalika yusayyiruha awthanan tubat. Karena perbuatan ini akan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai wathan-wathan, berhala-berhala yang nantinya disembah. Baik. Ma yustafadu minal hadith, apa yang bisa diambil faedahnya dari hadith ini? Yang pertama, kata beliau hafizahullah ta'ala Asy-Syaikh Shalih Fauzan, tahrimul ghuluwi fil kuburi bittikhadhiha mawatina ibadatin liannahu yufdi ila syirki. Haramnya untuk melampaui batas terhadap kuburan-kuburan dengan menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat-tempat untuk dilakukan ibadah di situ. Karena hal itu yufdi akan mengantarkan pelakunya kepada asyirik, kesyirikan. Yang kedua, tahrimu tanwiril maqabir li'ana dhalika wasilatun li'ibadatiha. Haramnya untuk menerangi kuburan-kuburan. Ya. Ya, kuburan fulan diterangi. Biar apa? Biar bisa dikunjungi. Ya. Diterangi, biar orang yang melewatinya merasa merinding. Sehingga gak macam-macam dengan yang dikubur ini. Ya. Gak boleh. Haram untuk menerangi kuburan-kuburan. Bukan menerangi jalan yang menuju kuburan, bukan ya? Li'anna dzalika wasilatun li'ibadati, karena dengan menerangi kuburan-kuburan akan menjadi jalan untuk mengibadahi kuburan tadi. Ya. Yang ketiga, anal huluwa fil kuburi minal kabairi, melampaui batas dalam urusan kuburan ada termasuk dari dosa-dosa besar. Baik. Berikutnya yang keempat, anna illatan nahyi 'anil salati 'indal qubur hiya khaufus syirki la li ajlin najasah, bahwa alasan dilarangnya untuk dilakukan salat di sisi kuburan, larangannya adalah karena apa? Ditakutkan terjadi kesyirikan, bukan karena najisnya kuburan itu. Kalau najisnya kuburan itu, ya mungkin orang akan apa? Berlomba-lomba untuk membaguskan kuburan. Ya, di marmer, di keramik. Ya, dikasih atap. Ya, dikasih kelambu biar bersih. Tidak ada debu yang masuk. Bisa jadi orang akan melakukan hal itu. Ternyata bukan ini alasan kenapa kok dilakukan, kenapa kok dilarang dilakukan sholat di sisi kuburan. Dilarangnya itu alasannya karena apa? Dikhawatirkan terjadi kesyirikan. Walaupun sholat yang dikerjakan karena Allah, tetap dilarang. Karena hal itu nantinya bisa mengantarkan dia kepada kesyirikan. Hati dia lama-lama akan mengatakan dengan proses yang panjang mungkin, sholat saya di sisi kuburan ini akan lebih diterima, lebih afdol daripada saya kerjakan sholat di masjid misalnya. Ya. Begitu. Nanti akan terseret berikutnya, berikutnya. Akhirnya dia meminta sesuatu kepada penghuni kuburan. Ya. Yang bisa jadi dia minta dalam waktu ketika dia sholat ataupun di luar sholatnya. Lali ajlin najasah, bukan karena alasan kenajisan kuburan itu. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qarana bainati khadhiha masajida wa israjiha. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan, membarengkan ya, antara penyebutan apa? Menjadikan kuburan itu sebagai masjid dan meneranginya. Wala'ana 'alal amraini, dan beliau melaknat dua perkara ini. Walaisa la'nu 'ala isrojiha min ajlin najasa, faqadha sholatu 'indaha, dan laknat itu bukanlah ya, dan laknat ya, dari orang yang menerangi kuburan itu bukanlah karena kenajisan kuburan tadi. Ya. Demikian pula dengan sholat. Sholatnya di situ dilarang ya, bukan karena najisnya kuburan tadi. Ya. Namun apa? Khaufus syirki. Dikhawatirkannya apa? Terjadinya kesyirikan. Baik. Ikhwatifillah, hafizakumullahu jami'an. Nah, di sini ada keterangan yang penting sebelum beralih ke bab berikutnya. Disebutkan dalam riwayat tadi, ya, la'ana Rasulullah SAW zairatil kuburi wal mutakhidina 'alaiha al masajida wasuruj. Ya. Para ulama mereka meneliti riwayat ini, ternyata riwayat tersebut adalah ya, dengan lafadz ini lemah. Ya. Adapun yang sahih adalah riwayat yang menyatakan dengan apa? Kalimat zawaratil kubur. Ya. La'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zawaratil kubur, bukan zairatil kubur. Kalau dengan lafadz zairatil kubur, ini setelah diteliti adalah lemah. Ya. Dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan juga ada pun tambahan as-suruj. As-suruj tadi kan dalam riwayat disebutkan wal mutakhidina 'alaiha al-masajida was-suruj. Ya, tambahan ini juga lemah. Ya. Baik. Adapun pelaknatan kepada orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid adalah mutawatir ya. Ya. Tersebut dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, wa ghairihima, dan yang lainnya. Ya. Bukan perkara yang tersamarkan dilaknatnya orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Ya, dilaknat dengan pelaknatan yang sangat jelas. Ya, banyak riwayat, bahkan dikatakan apa tadi? Mutawatir. Riwayatnya mutawatir tentang dilaknatnya orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. ya, tidak tersamarkan oleh mereka para ulama ahli sunnati wal jamaah perkara ini, tidak tersamarkan bagi mereka dari kalangan al-muwahhidun ahli tauhid tentang riwayat ini. Ya. Namun yang subhanallah ya, sangat disayangkan, banyak dari kaum muslimin yang enggak paham atau enggak mau tahu atau bahkan menentang hal ini. Sudah jelas-jelas dilaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, ini malahan ada dari kalangan kiainya ataupun sesepuhnya memberikan wasiat, bila saya mati nanti bangunkanlah ya, satu masjid yang besar, ya, dana dari kami misalnya, dari harta warisan kami, ya, posisikan kuburan saya misalnya di samping kanan imam, ya, atau di sebelah tengah masjid. Padahal dikatakan riwayat mutawatir, dilaknatnya orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dengan apa yang kita dengarkan tadi, ya, meskipun riwayat yang dibawakan oleh penulis di sini adalah riwayat yang lemah, ya, namun tadi sudah dijelaskan bahwa tetap saja mereka kaum wanita, ya, dilarang untuk apa? Berziarah ke kuburan. Bahkan dalam keterangan yang lain ada tambahan, tidak hanya apa? Tidak hanya menziarahi kuburan saja yang dilarang bagi mereka para wanita. Ya. Ngikut ngantarkan jenazah ke kuburan, maksudnya tidak sampai masuk kubur, itu saja apa? Dilarang. Ikut ngantar jenazah itu saja dilarang. Dalam hadis yang muttafaqun alaih disebutkan di sana, annahu nahan nisaa anittiba'il janaiz, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para wanita untuk mengikuti jenazah. Ya, maksudnya apa? Ikut ngantar jenazah sampai ke kuburan. Ya mungkin enggak masuk. Mungkin pikir ya, yang dilaknat kan kalau masuk, yang dilarang kan kalau masuk, ya kalau ngantar dari rumah sampai ke pintu gerbang kuburan kan nggak apa-apa. Enggak, Rasulullah SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih beliau melarang para wanita untuk apa? Ngantar jenazah. Ya, ya banyak masyarakat kita mereka ya melawan dengan riwayat ini, ya, ya bahkan keluarganya apa sampai di papa lemes itu kan, tidak sedikit pemandangan yang seperti ini kan, pelayat sudah pergi semua, tinggal mereka keluarga yang di situ, ya, pingsan ini dan itu, pemandangan yang tidak sedikit, ya. Pemandangan yang tidak sedikit, banyak sekali. Ya. Ketika bergabung laki-laki dan perempuan mengantarkan jenazah ke kuburan sampai dikuburkan, ya, yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan si jenazah, kan pulang dulu biasanya. Nah, yang terakhir pulang siapa? Mereka, para kerabatnya, keluarganya. Ya, menangis hal biasa kita lihat ketika para perempuan-perempuan ini mengantarkan keluarganya ke kuburan. Pingsan, beberapa kali kita lihat pingsan ada, ya. Sehingga nasihat bagi mereka kaum muslimah untuk mendengarkan apa yang diterangkan dalam syariat ini, bahwa syariat Islam melarang kalian wahai para wanita untuk berziarah kubur, ya, dan juga bahkan apa mengantarkan jenazah sampai ke kuburan juga dilarang. Baik. Dengan beberapa alasan yang telah disebutkan. Ya. Baik. Jadi hati wanita itu lebih lemah, ya, daripada apa? Laki-laki. Wanita itu lemah. Ya. Ya. Sensitif mereka itu. Menangis itu minimalnya. Ya, maksimalnya pingsan atau bahkan sampai ya ikut mati juga. Ya, sampai saking enggak kuatnya, enggak terimanya dengan kematian apa yang ditinggal mati ini sampai meninggal. Baik. Nas'alullah assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.